Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la halla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu permasalahan penting di dalam agama kita yang berkaitan dengan tauhid, pemurnian ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kewajiban berpegang teguh dengannya, dan mewaspadai segala macam bentuk kesyirikan, serta menjauhi hal-hal yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan tersebut. Dan di antara perkara besar yang telah menjerumuskan banyak orang di dalam perbuatan-perbuatan syirik dan kekufuran adalah sifat berlebihan terhadap kuburan. Berlebih-lebihan di dalam memuliakan dan mengagungkan kuburan, terutama kuburannya orang-orang saleh. Oleh karena itu, para ulama secara khusus memberikan peringatan kepada umat Islam agar jangan berlebih-lebihan di dalam memuliakan suatu kuburan, walaupun kuburannya orang saleh. Agar jangan menjadi kuburiyun, para pemuja kubur. Dan di dalam dalil-dalil yang sahih telah datang peringatan-peringatan yang keras sekali terhadap para pemuja kubur tersebut. Di antaranya yang akan kita bahas insyaallah ta'ala dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid pada bab yang ke-19, suatu bab yang berjudul Ma ja'a min at-taghlid fi man 'abadallaha 'inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza 'abadahu. Berkata Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam kitab Tauhid bab penjelasan tentang dalil-dalil yang berisi peringatan keras terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburannya orang yang saleh. Maka bagaimana lagi apabila dia beribadah kepada orang saleh tersebut? Bab penjelasan tentang dalil-dalil yang memuat peringatan keras. Dalil-dalil yang memuat peringatan keras terhadap orang-orang yang beribadah di kuburan orang saleh. Maka bagaimana lagi apabila dia menyembah orang saleh tersebut? Jadi insyaallah ta'ala kita akan membahas dalil-dalil yang memuat peringatan keras terhadap orang yang beribadah di kuburan-kuburan. Walaupun di masa ini dianggap sebagai satu bentuk amal soleh ataupun pemuliaan terhadap orang soleh, padahal terdapat dalil-dalil yang melarang keras dari perbuatan tersebut. Berkata Asy-Syaikhul Allamah Shalih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, di dalam penjelasan beliau pada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid, Munasabatul Bab li Kitab At-Tauhid, kecocokan bab ini dengan kitab Tauhid. Hiya bayanu anna ibadatallahi indal qabri wasilatun ila syirki al-munafi lit-tauhid. Penjelasan bahwasannya ibadah kepada Allah di kuburan adalah sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan yang menafikan tauhid. Jadi sebagaimana telah kita jelaskan, di antara keistimewaan syariat Islam, apabila melarang suatu perkara, maka semua sarana yang bisa mengantarkannya juga dilarang. Dan beribadah kepada Allah di kuburan-kuburan termasuk sebesar-besarnya perkara yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Telah datang peringatan-peringatan yang keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang beribadah di kuburan. Maka sangat aneh sekali kalau kemudian ada yang dianggap tokoh agama atau seorang kiai atau ustadz yang malah menganjurkan masyarakat untuk beribadah di kuburan-kuburan. Salam. Dari sini dapat kita pahami bahwa sungguh telah sangat jauh sebagian kaum muslimin dari ajaran yang benar, yang sangat dilarang di dalam syariat karena dapat mengantarkan kepada kesyirikan, justru mereka anggap sebagai satu amalan saleh. Oleh karena itu, di pundak kita ada tanggung jawab yang besar untuk lebih giat lagi di dalam menuntut ilmu agama, mengamalkannya, dan mengajarkannya kembali. Makanya kita harus bersungguh-sungguh. Kita punya tanggung jawab untuk mengajari saudara-saudara kita tersebut. Iya. Dalil yang pertama beliau sebutkan, qala rahimahullah fi sahih an Aisyata radhiyallahu taala anha anna umma Salamata dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah wa ma fiha minas suwar. Di dalam as-sahih, yaitu sahih al-Bukhari dan Muslim, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah gereja yang ada di negeri Habasyah. Wa ma fiha minas suwar, dan tentang gambar-gambar, lukisan-lukisan yang ada di gereja tersebut. Disebutkan dalam riwayat yang lain, gereja itu namanya adalah Maria. Ya, gereja Maria. Barangkali dari apa namanya, plesetan namanya Maryam alaihissalam. Iya. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulaika idza mata fihimur rajulus salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjida. Mereka itu adalah orang-orang yang apabila mati di tengah-tengah mereka orang yang soleh atau seorang hamba yang soleh, maka mereka membangun di atas kuburannya sebuah masjid, yaitu tempat ibadah. Wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka menggambar di tempat ibadah tersebut gambar-gambar tersebut. Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka itulah sejelek-jeleknya makhluk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, keras sekali sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mereka. Mereka adalah sejelek-jeleknya makhluk di sisi Allah. Dari sini sudah dapat kita ambil pelajaran betapa murkanya Allah subhanahu wa ta'ala atas perbuatan mereka tersebut, yaitu menjadikan kuburan orang saleh mereka sebagai tempat ibadah. Maka kata Syekh, fahaulai jama'u baina fitnatain, mereka telah mengumpulkan antara dua fitnah. Fitnah dalam hal ini adalah kesesatan dan menghalangi manusia dari jalan Allah, yaitu fitnatil kubur wa fitnatit tamathil. Fitnah kubur maksudnya adalah mengagungkan kuburan secara berlebihan sehingga menyesatkan orang, dan fitnah gambar-gambar bernyawa, at-tamathil, gambar-gambar bernyawa. Iya. Dan ini bisa bermakna gambar yang mereka lukis, dan sampai hari ini banyak ya, kita lihat di gereja-gereja ada gambar yang terkenal itu, namanya jamuan kudus, ya, kalau saya nggak salah, ya. Ataupun berupa patung yang dipahat, ya. Dan sama saja, nggak ada bedanya. Dua ulama besar di masa ini telah menjelaskan sama saja, tidak ada bedanya apakah dibuat dengan tangan ataupun dengan alat yang disebut dengan fotografi. Seperti yang saya sebutkan kemarin, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, siapa yang lancang untuk memberikan pengecualian terhadap larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya umum, semua gambar bernyawa. Adapun Syekh Al-Albani rahimahullahu taala berkata, orang yang membedakannya adalah orang yang memiliki sifat jumud, ya, sangat bodoh, dan zahiriyah asriyah, kata beliau. Ini mazhab zahiri masa kini. Jadi sama saja, enggak ada bedanya. Iya. Namun yang kita bahas di sini titik beratnya pada fitnah yang pertama, yaitu fitnatul kubur. Betapa kuburan ini karena diagungkan dan diperlakukan secara berlebihan telah menyesatkan banyak orang. Di dalam syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala berkata, "Al-ma'na al-ijmali lil hadis." Makna secara global hadis ini, anna Ummu Salamah wasafat inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi maradil maut, bahwasanya Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu beliau sedang sakit menghadapi kematiannya, ma syahadathu fi ma'badin nasara min suwaril adamiyyin, apa yang telah beliau saksikan di tempat ibadahnya orang-orang Nasrani dari gambar-gambar makhluk bernyawa, yaitu gambar manusia. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam as-sabab alladhi min ajlihi ittakhadhu hadhihi suwar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebab yang karena itulah mereka menjadikan suwar, apa namanya, gambar-gambar tersebut. Wa huwal gulu fi ta'dhimis salihin, yaitu sifat gulu, berlebih-lebihan di dalam menghormati orang-orang saleh. mimma adda bihim ila bina'il masajid ala kuburihim. Itulah yang menjadi faktor terbesar sehingga mereka membangun tempat-tempat ibadah di atas kuburan-kuburan orang saleh tersebut, wa nasbi suwarihim fiha, dan meletakkan gambar-gambar tersebut di dalam tempat-tempat ibadah itu. Iya. Tsumma bayyana hukma man fa'ala dzalika bi annahum syirarun nas. Kemudian beliau menjelaskan hukum orang yang melakukan hal tersebut, bahwasannya mereka itu adalah sejelek-jeleknya manusia. Li'annahum jama'u baina mahdzurain fi hadzal sani'. Karena mereka telah mengumpulkan dua hal yang sangat dilarang dalam perbuatan mereka ini. Huma fitnatul kubur bittikhadziha masajid. Yang pertama adalah fitnah kuburan, yaitu dengan menjadikannya sebagai tempat-tempat ibadah. Wa fitnata ta'zimit tamatsil mimma yu'addi ila syirk, dan juga fitnah pengagungan terhadap gambar-gambar bernyawa atau patung-patung yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ini makna hadis secara global. Munasabatul hadis lil bab. Kecocokan hadis ini dengan bab. Anna fihi dilalatul wadhiha 'alal man'i min ibadatillahi inda quburis salihin wa ittikhadziha masajid. Bahwasannya dalam hadis ini terdapat penunjukan yang jelas, dalil yang sangat jelas sekali akan terlarangnya beribadah kepada Allah di kuburan-kuburan orang soleh dan menjadikannya sebagai masjid-masjid. Li'anna dhalika min fi'lin nasara. Sebab perbuatan itu adalah dari kebiasaan orang-orang Kristen. Wa man fa'alahu fahuwa min syiraril khalqi. Dan barang siapa yang melakukannya, maka dia termasuk sejelek-jeleknya makhluk. Jadi subhanallah, hadis ini sungguh sangat jelas sekali. Beribadah kepada Allah di kuburan orang-orang yang saleh adalah bentuk tasyabbuh kepada orang-orang Kristen dan juga termasuk syirik kecil. Mengapa syirik kecil? Karena dapat mengantarkan kepada syirik besar. Enggak lama lagi, kalau dia sudah beribadah di kuburan orang saleh, enggak lama lagi dia akan menyembah orang saleh tersebut. Atau orang yang menyaksikannya atau anak keturunannya. Ya, syaitan membisikkan kepada orang yang menyaksikannya, lihat tuh, Pak Kiai, Pak Ustad beribadah kepada orang saleh tersebut. Padahal dia masih beribadah kepada Allah. Atau syaitan membisikkan kepada anak keturunannya, dahulu nenek moyang kalian menyembah kuburan ini. Iya. Dan itu mudah bagi syaitan untuk menjerumuskan anak Adam. Maka dilarangnya perbuatan ini bukan saja untuk mencegah pelakunya jangan sampai terjerumus dalam syirik, tetapi juga mencegah orang lain. Baik. Ma yustafadu minal hadith, pelajaran yang bisa kita petik dari hadith ini. Yang pertama adalah al-man'u min ibadatillah inda kuburis salihin. Larangan beribadah kepada Allah di kuburan orang-orang saleh. Jadi, yang namanya ibadah tidak seenak kita melakukannya. Sebagaimana yang kita pahami, ibadah itu harus terpenuhi padanya dua syarat. Pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Jadi walaupun kita ikhlas, walaupun maksud kita baik, kalau tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka percuma. Ibadah kita tertolak. Bukan hanya tertolak, tetapi bisa mendatangkan dampak yang sangat jelek. Di antaranya adalah mengantarkan kepada syirik. Iya. Makanya para ulama kita berkata, al-bid'atu baridul kufr. Perbuatan bid'ah itu adalah pengantar kepada kesyirikan. Maka dilarang beribadah kepada Allah di kuburan orang-orang yang saleh. Dan juga tidak ada satu dalil pun yang membolehkan hal tersebut, yang ada hanya dalil-dalil yang melarang, sebagaimana akan kita sebutkan insyaAllah ta'ala, yang lainnya. Kata Syekh, li'annahu wasilatun ila syirk. Sebab beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di kuburan orang-orang yang saleh adalah sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ini sebab larangan yang pertama. Yang kedua, wahuwa min fi'lin nasara. Itu termasuk perbuatan Nasrani. Jadi inilah yang disebut dengan illatul man'i. Sebab pelarangan. Pertama, bisa mengantarkan kepada syirik. Yang kedua, tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Jadi sama saja walaupun kita mengatakan, ah, enggak mungkin saya menyekutukan Allah. Ya. Saya tahu kok orang soleh itu enggak pantas disembah. Tapi tetap saja itu terlarang karena tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Ada satu lagi sebab pelarangan yang disebutkan para ulama, tapi ini sebab yang lemah. Ya, pendapat yang lemah, yaitu an-najasah, adanya najis di kuburan tersebut. Nah, ini tiga sebab yang disebutkan para ulama. Pertama, mengantarkan kepada syirik. Yang kedua, tasyabbu kepada orang kafir. Yang ketiga, karena najis. Namun yang ketiga ini lemah. Yang benar dua yang pertama. Namun bisa saja yang ketiga ada najisnya. Ya, namun itu bukan sebab pelarangan dalam hadis ini. Baik. Hanya saja tentunya ada dalil yang lain, dalil yang sifatnya umum, larangan beribadah atau sholat di tempat yang bernajis. Baik. Pelajaran yang kedua, at-tahadduts amma yaf'aluhul kuffar liyahdharahal muslimun, liyahdharahul muslimun. Disyariatkan untuk kita menceritakan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir agar kaum muslimin berhati-hati darinya. Ambil pelajaran dari apa yang terjadi kepada orang-orang kafir tersebut supaya kita tidak terjerumus. Ini sifat seorang mukmin. Iya. Ini pentingnya menuntut ilmu, memperhatikan ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan para ulama, sepertiga dari Al-Qur'an isinya adalah kisah. Ya. Kisahnya terbagi dua. Kisah ahlu tauhid dan kisah ahlu syirk. Yaitu kisah para nabi dan rasul dan pengikut-pengikutnya, bagaimana perjuangan mereka, penderitaan mereka, dan balasan yang Allah berikan kepada mereka. Sebaliknya, ada kisah ahlu syirk, mereka adalah musuh para nabi dan rasul, dan bagaimana Allah menimpakan azab kepada mereka. Iya. Maka, mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu yang Allah telah binasakan. Pelajaran yang ketiga, at-tahdhir minat taswir wa nasbis suwar. Li'anna dhalika wasilatun ila syirk. Peringatan keras dari haramnya membuat gambar-gambar bernyawa atau memasang gambar-gambar tersebut. Walaupun bukan kita yang buat, dua-duanya haram. Kita membuatnya atau orang lain yang buat, kemudian kita gunakan. Ya, kenapa? Karena itu bisa mengantarkan kepada syirik. Juga itu tasyabbuh. Tasyabbuh kepada orang-orang kafir. Jadi sama saja, walaupun kita mengatakan kita enggak akan mungkin menyekutukan Allah hanya dengan gambar tersebut, tapi itu sudah bentuk tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Iya. Dan juga menyerupai ciptaan Allah. Makanya disebutkan dalam sebagian hadis, yudahuna khalqallah. Mereka menyerupai ciptaan Allah. Iya, menyerupai Allah. Dan ini tidak pantas bagi seorang hamba. Iya. Makanya di akhirat kelak dikatakan kepada orang-orang yang telah membuat gambar ini, ahyu ma khalaqtum. Hidupkan yang telah kalian ciptakan. Jadi seakan-akan mereka telah mencipta dan mereka dipaksa untuk menghidupkan, dan mereka tersiksa dengan itu karena mereka tidak mampu tentunya. Baik. Kemudian yang keempat, anna man bana masjidan inda qabri rajulin salih fahuwa min syiraril khalqi wa in hasunat niyatuhu. Bahwasannya orang yang membangun masjid atau membuat tempat ibadah di sisi kuburan orang yang saleh, maka dia termasuk sejelek-jeleknya makhluk meskipun niatnya benar. Iya, hati-hati. Bisa saja niat kita benar, maksud kita baik, Tetapi karena amalan kita salah, na'udzubillah, bisa menyebabkan kita termasuk sejelek-jeleknya makhluk. Iya. Jadi, bersandarkan kepada niat saja belum cukup. Harus dengan cara yang benar. Baik. Kita masuk hadis yang kedua. Walahuma anha qalat. Dan juga diriwayatkan dari oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi." Tatkala kematian datang menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menutupkan kainnya ke atas wajahnya. Fa idza tamma biha kashafaha. Apabila beliau sesak nafasnya, maka beliau mengeluarkan atau menyingkap kain tersebut. Fa qala wa huwa kadzalik. Maka beliau bersabda dalam keadaan seperti itu. Ini perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan detik-detik menghadapi kematian yang begitu berat. Sampai-sampai beliau menutup kainnya ke wajah beliau, apabila telah sesak nafasnya, beliau singkap kembali. Dalam keadaan genting seperti itu, apa yang beliau sabdakan? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid atau tempat-tempat ibadah. Dikatakan para ulama, ini bisa bermakna pengabaran, bisa juga bermakna doa. Ya, pengabaran bahwa Allah telah melaknat mereka, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan supaya mereka mendapatkan laknat. Sebagai apa? Yuhadziru ma sana'u. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita jangan sampai mengikuti apa yang mereka lakukan, yaitu Yahudi dan Nasrani. Walaula dzalika ubriza qabruhu. Dan kalaulah bukan karena itu, niscaya kuburan beliau akan ditampakkan. Iya. Kalau bukan karena itu, niscaya kuburan beliau akan ditampakkan, dibebaskan orang. Tapi ternyata tidak. Beliau dikuburkan di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Ghaira annahu khushiya ayyuttakhadha masjida. Hanya saja ditakutkan kuburan beliau akan dijadikan sebagai tempat ibadah, makanya tidak ditampakkan. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, "Al-ma'na al-ijmali lil hadis." Makna secara global hadis ini, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam hirsan minhu ala himayati tauhid wa tajnibil ummati ma waqa'at fihi al-umamud dalah min al-gulu fi kuburi anbiya'ihim." Kata beliau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena semangat beliau yang begitu besar untuk menjaga tauhid dan menjauhkan umatnya dari apa yang telah menimpa umat-umat yang sesat terdahulu, yaitu perbuatan gulu berlebih-lebihan terhadap kuburan para nabi mereka. Perhatikan, ikhwan sekalian, ini luar biasa penjelasan Syekh. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki semangat yang besar. Memiliki semangat yang besar untuk menjaga tauhid umatnya. Dan insyaallah pembahasan lebih detail tentang semangat Nabi ini ada di bab yang ke-21. Ya. Maka beliau memperingatkan umatnya akan bahaya kesyirikan. Inilah seharusnya umat Islam. Yang paling harus mereka perhatikan adalah tauhid. Bagaimana caranya? Mempelajarinya terutama. Mempelajarinya dengan baik. Mengamalkannya dan mengajarkannya. Jadi, subhanallah, ini enggak boleh main-main. Ini perkara penting yang Rasulullah SAW memiliki perhatian penuh. Sampai menjelang wafat beliau, dalam keadaan beliau kesusahan, kepayahan menghadapi detik-detik kematian beliau. Iya. Maka beliau ingatkan kepada umat ini akan musibah yang telah menimpa umat-umat yang sesat. Dikarenakan sifat gulu berlebih-lebihan terhadap kuburan orang-orang saleh. Hatta ala dzalika bihim ila syirk, sehingga mengantarkan mereka kepada syirik. Ja'ala sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi siyakil maut wa muqasati syiddatin naz'i. Hal itu menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau dalam keadaan menghadapi kematian dan susahnya saat beliau menjalani kerasnya pencabutan nyawa tersebut. Yuhadziru ummatahu. Dalam keadaan yang genting seperti itu, beliau masih sempat memperingatkan umatnya. Alla yaglu fi qabrih. Agar tidak berlebihan dalam memuliakan kuburan beliau. Ini karena beliau kan sudah mau meninggal dunia. Maka beliau takut jangan sampai setelah beliau meninggal, kuburannya nanti diagungkan. Maka beliau memperingatkan, Yahudi dan Nasrani sudah dilaknat karena mengagungkan nabi-nabi mereka. Janganlah kalian wahai umat Islam berlebihan terhadap kuburanku. Iya. Ini yang beliau inginkan. Fayattakhidhuhu masjidan yusalluna indahu. Maka mereka jadikan masjid, maka mereka jadikan kuburan beliau sebagai masjid yang mereka sholat di sisinya. Kama fa'alatil yahudu wan nasara dzalika ma'a quburi anbiya'ihim, sebagaimana yang dilakukan orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap kuburan para nabi mereka. Fa sallallahu wa sallama alaihi laqad ballagha al balaghal mubin. Maka semoga salawat dan salam Allah atas beliau, sungguh beliau telah menyampaikan dengan penyampaian yang sangat jelas sekali. Munasabatul hadis lil bab. Kecocokan hadis ini dengan bab. Anna fihi al-man'a min ibadatillah inda kuburil anbiya wa ittikhadhiha masajid. Bahwasanya dalam hadis ini terdapat larangan beribadah kepada Allah di kuburan orang, di kuburan para nabi, dan menjadikannya sebagai masjid-masjid. Li'annahu yufdi ila syirki billah, sebab perbuatan itu mengantarkan kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perbuatan itu pun sudah termasuk kategori syirik kecil karena mengantarkan kepada syirik besar. Ma yustafadu minal hadith, pelajaran yang bisa kita petik dari hadith ini, al-man'u min ittikhadhiha kubur, al-man'u min ittikhadhi kuburil anbiya was salihin masajid yusalla fiha lillah, li'anna dhalika wasilatun ila syirk. Larangan menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang saleh sebagai masjid-masjid untuk dilakukan sholat padanya, untuk dilakukan sholat padanya kepada Allah. Li'anna dhalika wasilatun ila syirk, sebab perbuatan itu merupakan sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Pelajaran yang kedua, syiddatu ihtimamir rasul sallallahu alaihi wasallam wa tinaihi bitauhid wa khaufihi ayyu azzam qabruhu li'anna dhalika yufdi ila syirk. Besarnya atau kuatnya perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid dan rasa takut beliau jangan sampai kuburan beliau diagungkan, karena hal itu dapat mengantarkan kepada perbuatan syirik. Maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat takut, tentunya kita yang lebih pantas untuk takut, untuk khawatir jangan sampai kita dan anak cucu kita apabila berlebih-lebihan mengagungkan kuburan akan mengantarkan kepada syirik. Pelajaran yang ketiga, jawazu la'nil yahudi wan nasara. Bolehnya melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wa man fa'ala mithla fi'lihim minal bina 'alal kubur wa ittikhadhiha masajid. Dan boleh melaknat orang yang melakukan seperti perbuatan mereka, yaitu membangun masjid di kuburan atau menjadikan masjid-masjid sebagai tempat-tempat ibadah. Menunjukkan apa? Ini adalah dosa yang sangat besar. Sebab di antara ciri dosa besar ada kata laknatnya. Pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya dilaknat? Yaitu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun laknat di sini adalah laknat yang sifatnya mutlak, umum. Ya. Tidak menunjuk person tertentu. Ya, harus dibedakan ya. Ini sudah pernah kita bahas, dibedakan. Laknat secara umum dan melaknat person tertentu. Melaknat person tertentu itu tidak dibenarkan kecuali terdapat dalil yang melaknatnya, seperti iblis la'anahullah. Ya, ada dalil yang menunjukkan laknat terhadapnya. Baik. Kemudian yang keempat, bayanul hikmah min dafni Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa anna dhalika liman'il iftinan bihi. Penjelasan hikmah mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di rumahnya. Bahwasannya hikmahnya adalah untuk mencegah jangan sampai manusia terfitnah dengan kuburan beliau, yaitu tersesat karena mengagungkan kuburan beliau. Makanya dikuburkan di rumah beliau, lebih tepatnya di rumah istrinya Aisyah radhiyallahu anha, dan di kamar beliau. Siapa lagi yang berani masuk? Ya, dikuburkan di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Ya, enggak ada yang berani masuk kecuali Abu Bakar. Ya, atau yang memiliki hubungan mahram. Ini sebab yang pertama. Ada sebab yang kedua, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di rumah? Karena itu adalah kekhususan yang Allah tetapkan untuk para nabi. Kekhususan untuk yang Allah tetapkan untuk para nabi dan rasul alaihi salatu wasallam. Geser sedikit, Pak. Ya. Para nabi dan rasul alaihi salatu wasallam, mereka dikuburkan di mana mereka meninggal. Ya. Di tempat itu juga. Artinya Allah telah memilih tempat tersebut untuk dikuburkan nabi itu. Ya, mereka dikuburkan di tempat di mana mereka meninggal. Jadi ada dua sebabnya. Ya. Salah satunya apa? Takut jangan sampai umat terjerumus dalam kesyirikan. Ketika mereka dengan mudahnya datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikuburkan di rumah Aisyah. Sebab yang kedua karena memang para nabi dan rasul dikuburkan, khusus para nabi dan rasul dikuburkan di tempat di mana mereka meninggal. Oleh karena itu, ini bukan dalil bolehnya mengubur keluarga kita di rumah. Ini salah. Iya, itu hanya khusus bagi nabi dan rasul. Dan terdapat hadis yang bermakna pelarangan itu, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau bersabda, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha kubura." Jadikan sebagian salat kalian, yaitu salat sunnah, di rumah-rumah kalian. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Nah, itu ada hukum yang bisa kita petik dari hadis itu. Enggak boleh rumah dijadikan kuburan. Sebagaimana kuburan enggak boleh kita sholat padanya dan enggak boleh baca Al-Quran padanya sebagaimana di dalam hadis yang lain. Iya. Jadi, termasuk kesalahan kalau kita mengubur keluarga kita di rumah. Dan itu merugikan ahli waris tentunya. Iya. Mungkin tanahnya jadi murah karena ada kuburnya. Iya. Ini disebutkan para ulama, itu kedzaliman terhadap ahli waris. Harus dikubur di pekuburan kaum muslimin. Iya. Kemudian, pelajaran yang kelima, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam basharun yajri alaihi ma yajri alal bashar minal maut wa shiddatin naz'i. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa seperti kita juga. Terjadi kepada beliau sebagaimana yang terjadi kepada manusia biasa, yaitu kematian dan sakitnya kematian. Ya, terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kematian, beliau tidak kekal, beliau manusia biasa seperti kita juga dan merasakan sakitnya kematian. Ya, sampai Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Saya enggak mungkin cemburu kepada orang yang matinya enak setelah saya sendiri menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berat sekali menghadapi kematian tersebut." Maksudnya apalagi orang lain? Ya, tentu lebih berat lagi. Hanya saja wali-wali Allah ketika menjelang wafatnya, Allah utus para malaikat untuk memberikan kabar gembira kepadanya, Alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih hati, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Maka seakan-akan rasa sakit itu terlupakan. Iya, seakan-akan rasa sakit itu terlupakan. Baik. Kita masuk hadis yang berikutnya. Wali Muslimin an Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala. Dan diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jundub bin Abdullah, beliau adalah Jundub bin Abdullah bin Sufyan al-Bajali, seorang sahabat yang masyhur, meninggal setelah tahun 60 Hijriah. Radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, "Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla ay yamuta bi khamsin wa huwa yaqul." Aku pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda 5 hari sebelum wafatnya. Nah, subhanallah. Detik-detik terakhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelumnya. Iya. Kalau yang hadis sebelumnya, hadis Aisyah, lebih dekat lagi sudah ketika beliau menghadapi kematian tersebut. Nah, ini 5 hari sebelumnya. Beliau bersabda, "Inni abra'u ilallah ayyakuna liminkum khalil." Sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah dari menjadikan bagiku seorang dari kalangan kalian sebagai khalil, sebagai yang sangat-sangat dicintai, ya, mencapai puncak kecintaan. Ya. Beliau berlepas diri sebab hanya Allah yang beliau cinta melebihi segalanya. Fa inna Allah qad ittakhadhani khalila. Karena sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai seorang khalil. Khalil itu derajat kecintaan yang tertinggi. Dia di atasnya habib, ya. Makanya orang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu habib, itu perendahan sebetulnya. Ya. Perendahan terhadap derajat beliau. Derajat beliau lebih tinggi dari habib. Derajatnya khalil. Kama takhadha Ibrahim khalila. Sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim alaihi salam sebagai khalil. Walau kuntum muttakhidan min ummati khalila, lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Andaikan aku boleh menjadikan dari kalangan umatku seorang khalil, niscaya Abu Bakar yang akan aku jadikan sebagai seorang khalil. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajida. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, dahulu mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid atau tempat ibadah. Ala fala tattakhidul qubura masajida fa inni anhaakum an dzalik. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid karena aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Subhanallah, hadis-hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan ini adalah riwayat Muslim. Tapi kok masya Allah kita saksikan banyak sekali masjid-masjid yang terdapat kuburan padanya, atau masjid-masjid yang dibangun di kuburan, atau orang yang dikuburkan di masjid. Padahal sudah sangat jelas hadis-hadis yang melarang. Ini menunjukkan telah merebaknya kebodohan di tengah-tengah umat. Makanya sekali lagi kita punya amanah dan tanggung jawab yang besar di pundak kita untuk berusaha memahami tauhid ini dengan benar dan mendakwahkannya. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna hadis ini secara global. Yatahaddatsu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabila wafatihi ila ummatihi bi haditsin muhim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada umatnya satu hadis yang sangat penting menjelang wafat beliau. Fayukhbiru an makanatihi indallah. Maka beliau mengabarkan tentang kedudukan beliau di sisi Allah. Wa annaha balagat a'la darajatil mahabbah, bahwasanya beliau telah mencapai tingkatan kecintaan yang paling tinggi. Kamanalaha abuhu Ibrahim alaihi salam, sebagaimana yang telah diraih oleh bapak beliau Nabi Ibrahim alaihi salam. Walidzalika nafa ayyakuna lahu khalilun ghairullah. Oleh karena itu beliau menafikan untuk menjadikan bagi beliau seorang khalil selain Allah. ya. Dan dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam diuji karena ini, karena terlihat jelas kecintaan yang besar Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Ismail, ya, Ismail yang beliau sudah tunggu lama kehadirannya, pingin anak, berdoa sekian lama baru Allah anugerahkan anak, dalam keadaan beliau terasing mendakwahkan tauhid, ya, sedikit sekali yang menjawab dakwah beliau. Kemudian ketika Nabi Ismail alaihissalam mulai beranjak dewasa, mulai dapat membantu beliau, maka semakin kuat lagi kecintaan Nabi Ibrahim kepada Ismail. Saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala menguji beliau akan kecintaannya kepada Allah untuk mengorbankan Ismail. Ini ibadah yang sangat agung, cinta kepada Allah. Maka inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat cinta kepada Allah dan bahkan beliau telah meraih kecintaan Allah yang paling tinggi. Li'anna qalbahum tala'a min mahabbatihi wa ta'zimihi wa ma'rifatihi. Sebab hati beliau telah dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah, pengagungan dan pengenalan terhadapnya. Fala yattasi'u li ahadin, maka tidak ada tempat lagi buat orang lain. Walau kana lahu khalil minal khalqi lakana Abu Bakr As-Siddiq. Andai saja boleh bagi beliau untuk menjadikan khalil, orang yang terkasih dari kalangan makhluk, niscaya beliau akan menjadikan Abu Bakar. Wa huwa isyaratun ila fadli Abi Bakar wa istikhlafihi min ba'di. Maka ini kata Syekh adalah isyarat. Isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan Abu Bakar. Maksudnya dia yang paling utama dari seluruh sahabat. Dan juga isyarat dialah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan masih banyak dalil ya yang menunjukkan hal tersebut, walaupun orang-orang Syiah mengingkari. Padahal ini hadis jelas sekali. Ini isyarat. Makanya kemudian para sahabat sepakat, termasuk Ali bin Abi Thalib. Iya. Ali bin Abi Thalib sepakat Abu Bakar dialah yang berhak untuk menjadi khalifah. Iya. Kalau mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib enggak sepakat, beliau enggak setuju. Tetapi kenapa Abu Bakar yang berhasil menjadi khalifah? Berarti ini menunjukkan kelemahan Ali. Ya. Maka ini juga bantahan kepada mereka. Kalau begitu Ali itu lemah, jangan dijadikan sebagai sesembahan. Ya, padahal yang benar Ali setuju, sepakat. Baik. Tsumma akhbara an guluwil yahud wan nasara fi kuburi anbiya'ihim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang sifat berlebih-lebihannya al-gulu, orang-orang Yahudi dan Nasrani di dalam memperlakukan kuburan para nabi mereka, hatta sayyaruha muta'abbadatin syirkiyah, sampai mereka menjadikan kuburan-kuburan tersebut tempat-tempat ibadah kesyirikan. Wa naha ummatahu ayyaf'alu mithla fi'lihim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk melakukan seperti perbuatan mereka. Munasabatul hadis lil bab. Kecocokan hadis ini dengan bab. Anna fihi nahya an ittikhadil quburi amkinatan lil ibadah. Bahwasannya di dalam hadis ini terdapat larangan menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat-tempat ibadah. Li'annahu wasilatun ila syirk, sebab itu adalah wasilah kepada kesyirikan. Kama taf'alul yahud wan nasara wa ghairuhum min ahlil bid'ah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani dan selain mereka dari kalangan ahlul bid'ah. Ma yustafadu minal hadis, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini yang pertama. An-nahyu an ittikhadil quburi amkinatan lil ibadah yusalla indaha aw ilaiha. Larangan menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat-tempat ibadah yang dilakukan solat padanya atau menghadap kepadanya. Perhatikan. Jadi larangan di sini bukan bermakna dia harus berdiri di atas kubur, bukan. Iya. Tetapi juga mencakup dia solat kepadanya. Bahkan terdapat hadis secara khusus yang menyebutkan hal itu. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Marthad Al-Ghanawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha." Janganlah kalian salat menghadap kuburan dan janganlah duduk kepadanya dan janganlah duduk di atasnya. Iya. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al ardu kulluha masjidun illa al makbara wal hammam." Bumi ini seluruhnya adalah masjid kecuali dua tempat. Pekuburan dan WC. Iya. Adapun selain itu boleh dijadikan tempat salat. Iya. Nah, pekuburan di sini, kalimat pekuburan, ada sebagian ulama yang mengatakan disebut kubur paling minimal ada dua kubur. Ya, atau tiga. Namun yang benar kata Syekhul Islam, satu sudah cukup. Ya, kan disebut kubur. Satu namanya juga kubur. Ya. Satu udah cukup, enggak boleh, sama aja. Mau satu, dua, dan seterusnya itu juga terlarang. Baik. Jadi maksud larangan di sini bukan maksudnya sholat dia di atas kuburan, di sekitar kuburan, iya, atau menghadap kuburan, atau di sampingnya, iya. Berdasarkan hadis-hadis tadi, seluruh bumi ini adalah masjid, masjid kecuali pekuburan. Pekuburan ini mencakup di atasnya, di depannya, di belakangnya, kiri dan kanannya, sama saja. Dan yang lebih terlarang adalah menghadapnya. Iya. Maka ini terlarang. Ini pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis ini. Iya. Demikian pula kata Syekh, "Wa yubna 'alaiha masajid aw kubab." Juga dilarang membangun di atasnya masjid-masjid atau tempat-tempat ibadah ataupun kubah-kubah atau kemah-kemah atau apa saja. Enggak boleh dibangun apapun di atasnya, sebagaimana juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma dalam riwayat Muslim, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal qabr wa ayyubna alaih wa ayyuqad alaih wa ayyubna alaih." Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal qabr wa ayyuqad alaih wa ayyubna alaih." Rasulullah SAW melarang mengapuri kuburan dan duduk di atasnya dan membangun di atasnya. Dalam riwayat Tirmidzi, "Wa ayyuktaba alaih." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menulis di atasnya. Berarti berapa larangannya di sini? Hah? Dari dua hadis ini? Empat. Ya. Yang pertama, dilarang mengapuri kuburan. Apa artinya? Maksudnya dilarang membangun dengan kapur. Iya. Atau yang semisalnya dengan semen, misalkan. Iya. Kemudian yang kedua, dilarang duduk di atasnya. Kemudian yang ketiga, dilarang apa? Membangun di atasnya, yakni membuat bangunan. Iya. Kemudian yang keempat, dilarang menulis di atasnya. Makanya salah besar itu yang menulis batu nisan itu. Iya. Apalagi sampai menulis ayat-ayat Al-Qur'an atau doa-doa. Doa itu bukan tulis di situ, tapi kita yang bacakan. Iya. Atau tulis tanggal lahir dan wafatnya. Iya. Walaupun sebagian ulama membolehkan untuk menulis sekedar ta'rif, untuk pengenalan. Maksudnya supaya kita enggak lupa ini dia kuburannya. Iya, tapi sebatas itu saja. Namun pada asalnya yang disunnahkan adalah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kuburannya Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu, yaitu beliau letakkan sebuah batu. Iya. Atau yang semisalnya kayu misalkan sebagai pengenalan, ini dia kuburan saudaraku fulan. Iya. Maksudnya itu. Kalau memang batu saja tidak cukup, harus dengan ditulis supaya enggak hilang, maka dibolehkan pada saat darurat seperti itu. Namun hukum asalnya dia terlarang. Iya. Wa ayyuktab 'alaiha. Rasulullah SAW melarang menulis di atas kuburan-kuburan. Hadis sahih. Baik. Jadi dilarang. Kenapa dilarang? Hadaran minal wuqu' fi syirki bisababi dzalik. Untuk berhati-hati, jangan sampai terjerumus dalam perbuatan syirik dengan sebab hal tersebut. Pelajaran yang kedua, saddudz dzara'i al-mufdiya ila syirk. Dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga, yaitu disyariatkannya untuk menutup segala pintu yang bisa mengantarkan kepada syirik. Apa saja? Apakah yang ini atau yang lainnya? Pelajaran yang ketiga, itsbatul mahabbah lillahi subhana ala ma yaliku bijalalih. Penetapan sifat al-mahabbah, cinta bagi Allah, yaitu sifat cinta yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Ya. Tentunya tidak sama dengan sifat cinta yang dimiliki makhluk. Kemudian pelajaran yang keempat, fadlul khalilain. Hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan dua orang khalil, yaitu Nabiuna Muhammad wa Ibrahim alaihimassalatu wassalam, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, semoga Allah melimpahkan salam terhadap mereka berdua. Kemudian pelajaran yang kelima, fadlu Abi Bakar As-Siddiq wa annahu afdalul ummati alal itlaq. Hadis ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dan bahwasannya beliau adalah umat yang paling afdal secara mutlak. Dan ini disepakati seluruh para ulama. Pelajaran yang keenam, annahu dalilun ala khilafati Abi Bakar As-Siddiq. Bahwasannya hadis ini adalah dalil tentang khilafahnya, ya, Abu Bakar As-Siddiq. Bahwasannya beliaulah yang berhak untuk menggantikan kepemimpinan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Maka pelajaran penting yang juga bisa kita petik dari hadis ini, tidak boleh membangun masjid di atas kuburan-kuburan atau di sekitar pekuburan atau mengubur seseorang di masjid. Iya. Nah, di sini ada penjelasan Syekh. Beliau berkata, faqad naha anhu fi akhir hayatihi. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, dan ini dari ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ini kesimpulan hadis-hadis yang telah lewat. Faqad naha anhu wa huwa fi akhir hayatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang perbuatan tersebut di akhir hayat beliau. Summa innahu la'ana wa huwa fi siyaqi man fa'alahu. Kemudian beliau melaknat orang yang melakukannya tatkala beliau dalam keadaan menghadapi kematian. Iya. Jadi perhatian beliau terhadap perkara ini besar. Menjelang wafat beliau kabarkan, ketika menghadapi kematian beliau masih mengabarkannya. Wassalatu indaha min dzalik. Dan melakukan salat di sisi kuburan tersebut termasuk di dalam larangan itu. Wa in lam yubna masjidun, meskipun tidak dibangun masjid. Artinya apa? Beribadah di kuburan itu dilarang, sama saja ada masjidnya di situ atau tidak ada masjidnya. Iya. Wa huwa makna qauliha, dan ini adalah makna ucapan beliau, yakni ucapan Aisyah, khusya ayyutakhadha masjida. Dikhawatirkan kuburan beliau akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Iya. Dalam riwayat yang lain itu lafaznya adalah khasyia. Kalau khusya dikhawatirkan, kalau khasyia beliau yang khawatir, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang khawatir. Iya, sama saja dua makna ini benar. Fa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjida. Karena sesungguhnya para sahabat tidak pernah membangun di sekitar pekuburan beliau sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Wa kullu maudhi'in yusalla fihi yusamma masjida. Dan setiap tempat yang dilakukan sholat padanya itu dinamakan masjid. Masjid itu secara bahasa maknanya adalah tempat sujud. Ya, jadi di mana saja kita sholat itu disebut masjid. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjida wa tahura. Dijadikan untukku hamparan bumi ini seluruhnya adalah masjid, yakni boleh untuk melakukan sholat, dan tahura alat untuk bersuci. Ya. Jadi makna hadis ini mencakup membuat bangunan di atas kuburan ataukah sholat di kuburan meskipun tidak ada bangunannya. juga mencakup semua bentuk ibadah apapun, bukan hanya sholat. Iya. Nanti akan kita jelaskan insyaallah ta'ala adab-adab berziarah supaya kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan. Baik. Nah, di sini ada satu permasalahan yang sering dijadikan alasan oleh orang-orang yang tidak memahami tauhid dengan benar dan tidak memahami ilmu agama dengan baik. Mereka jadikan alasan untuk menolak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dengan berbagai macam alasan. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah ini punya kitab yang sangat bagus. Ini saya sarankan untuk membaca kitab yang berjudul Tahdzirus Sajid min Ittikhadzil Qubur Masajid. Ini kitab yang masya Allah sangat bermanfaat, sangat penting sekali. Ya, peringatan bagi orang yang sujud, yakni orang yang salat, dari menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya, belasan hadis beliau sebutkan di situ, larangan. Kalau enggak saya enggak salah ada tidak kurang dari 14 hadis. Itu pun dari berbagai macam periwayatan. Yang disebutkan Syekh Al-Albani rahimahullah tentang larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Nah, di situ juga beliau sebutkan berbagai macam syubhat mereka dan beliau bantah satu persatu. Nah, di sini kita akan bantah satu syubhat saja yang mungkin paling besar, yaitu apa? Mereka berdalil dengan kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Ya, walaupun tidak tepat kita katakan di Masjid Nabawi sebagaimana akan kita jelaskan. Itu dia. Kalau kita melarang, jangan kamu sholat di kuburnya para wali. Jangan kalian bangun masjid di atas kuburannya. Walaupun dia wali, walaupun dia berwasiat. Ya, ada tokoh-tokoh agama yang seperti itu. Sebelum mati dia berwasiat untuk dikubur. Wasiat itu hukum asalnya wajib untuk dipenuhi orang yang hidup. Tapi kalau menyelisih syariat, enggak boleh. Ya. Dia berwasiat untuk dikubur di masjid yang dia bangun. Misalkan. Ini enggak boleh. Maka ketika kita melarang hal tersebut, mereka beralasan. Lah itu saja kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di Masjid Nabawi, kata mereka. Maka bagaimana menjawabnya? Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjawab dengan empat sisi jawaban. Iya. Dengan empat sisi jawaban. Yang pertama adalah Masjid Nabawi itu tidak dibangun di atas kuburan. Iya. Karena masjid itu dibangun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Iya kan? Beliau sendiri yang membangun. Ya. Dan para sahabatnya. Jadi enggak bisa kita katakan masjid itu dibangun di atas kuburan. Ini jawaban yang pertama. Sisi jawaban yang pertama. Iya. Kemudian yang kedua kata beliau, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dikuburkan di masjid. Di mana beliau dikuburkan? Ya di kamarnya Aisyah, jelas. Ya. Dan terdapat sebuah hadis, "Ma kubida nabiyyun illa dufina haitsu kubida." Ma kubida nabiyyun illa dufina haitsu kubida. Tidaklah seorang nabi itu diwafatkan kecuali dia dikuburkan di tempat tersebut. Di mana beliau meninggal dunia? Di kamar Aisyah radhiyallahu anha, di pangkuan beliau. Bukan di masjid. Iya. Sehingga tidak bisa kita katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikubur di masjid, tapi beliau dikubur di rumahnya sebagai kekhususan bagi beliau. Itu jawaban yang kedua. Iya. Kemudian jawaban yang ketiga bahwasannya kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada akhirnya masuk ke areal masjid tidaklah dibenarkan oleh para sahabat. Atau bukan sesuatu yang mereka sepakati. Artinya apa? Bukan dalil. Kalau sahabat sepakat, baru jadi dalil. Iya kan? Iya. Kenyataannya, para sahabat mengingkari tersebut. Demikian pula, ulama besar dari kalangan tabi'in, yaitu Sa'id ibn al-Musayyib, diriwayatkan darinya, beliau mengingkari. Beliau mengingkari. Iya. Hanya memang yang melakukan itu kan penguasa. Jadi mereka enggak ada kekuatan melawan. Iya. Cukup mereka mengingkari dengan nasihat. Baik. Sehingga, sungguh sangat lancang kita, perbuatan manusia di masa itu, yang membangun masjid sehingga kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalamnya, kita jadikan sebagai dalil untuk membantah ucapan Nabi. Ini lancang kan namanya? Jelas. Ya, keras kepala ini namanya, penentangan terhadap ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak pantas. Iya. Jadi bukan dalil, itu bukan dalil. Dalil adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Itu sisi yang keempat, yang ketiga. Kemudian sisi yang keempat, kata beliau, bahkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak dikatakan di masjid meskipun sudah ada di dalamnya. Iya. Kenapa? Karena kuburan beliau ada di dalam ruangan yang terpisah dari masjid, dan masjid sendiri tidak dibangun di atasnya, dan dinding rumah beliau itu dibuat menjadi bentuk musallas itu apa? Sepertiga, ya. Dan menyimpang dari arah kiblat. Ya. Menyimpang dari arah kiblat sehingga orang yang sholat tidak memungkinkan baginya untuk sholat menghadap kuburan tersebut. Iya. Nah itu. Ini empat alasan. Syekh Al-Albani punya satu alasan lagi dalam kitab Tahdzirus Sajid tersebut. Beliau katakan, andaikan ini diterima, ini adalah khusus untuk masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dalil-dalil menunjukkan masjid beliau beda dengan masjid yang lain. Iya, salat di masjid beliau pahalanya lebih besar dibanding masjid yang lain, masjid biasa. Ya, selain daripada Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Iya. Jadi, mana bisa disamakan? Enggak bisa disamakan. Kalaupun kita membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur di masjid, maka tetap saja kita boleh sholat di situ karena masjid beliau ada hukum khusus. Buktinya apa? Keutamaannya lebih besar daripada masjid yang lainnya. Iya. Walaupun alasan yang terakhir ini, yang kelima ini, lemah sebetulnya. Yang lebih kuat seperti yang dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahumullahu ta'ala. Iya. Terutama alasan yang ketiga tadi. Enggak pantas kita jadikan itu alasan untuk menentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu jelasnya. Baik. Kita masuk pada hadis yang terakhir di dalam bab ini. Insyaallah kalau ada waktu kita selesaikan bab berikutnya. Hadisnya pembahasannya singkat dan sangat berhubungan. Qala rahimahullah wa li Ahmad bi sanadin jayyidin an Ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Dan diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, secara marfu', yakni sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya'un walladzina yattakhidunal qubura masajida. Sesungguhnya di antara sejelek-jeleknya manusia adalah mereka yang masih hidup ketika terjadi hari kiamat, atau hari kiamat mendapati mereka dan mereka masih hidup, dan orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat-tempat ibadah. Warawahu Abu Hatim fi sahihi, dan juga diriwayatkan Imam Abu Hatim di dalam sahihnya. Baik. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, kata Syekh, at-tahdzir anis salati indal kubur li'annahu wasilatun ila syirk. Hadis ini terdapat padanya peringatan dari melakukan salat di sisi pekuburan karena itu adalah sarana yang bisa mengantarkan kepada syirik. Sama ya dengan hadis-hadis sebelumnya. Pelajaran yang kedua, anna man ittakhadha quburas salihin masajida lis-salati fiha fa huwa min syiraril khalqi wa in kana qasduhu taqarrub ila Allah. Bahwasannya orang-orang yang menjadikan kuburan orang-orang saleh sebagai masjid untuk sholat padanya, maka dia termasuk sejelek-jeleknya makhluk, meskipun dia bermaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Meskipun dia bermaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sama saja. Maksudnya yang baik tidak menjadikan caranya itu benar. Cara yang benar apabila sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang ketiga, annas'ata taqumu 'ala syirarin nas. Bahwasanya hari kiamat itu tegak di atas sejelek-jeleknya makhluk. Maksudnya terjadinya hari kiamat dan yang hidup di muka bumi ini adalah sejelek-jeleknya makhluk, tidak ada orang mukmin sedikit pun. Hari kiamat itu kan dahsyat. Dahsyat sekali. Ya. Tsunami aja sudah dahsyatnya luar biasa ya. Ya, apalagi hari kiamat. Maka yang merasakan dahsyatnya kiamat itu tidak ada kaum mukminin. Allah telah mewafatkan seluruh kaum mukminin menjelang terjadinya hari kiamat. Mereka adalah makhluk yang paling buruk. Kelak mereka akan mendapatkan azab di hari kebangkitan. Di hari kiamat pun mereka dapat azab di hari akhir bumi ini. Na'udzubillah. Ya. Dan ternyata orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid itu kelasnya sama dengan mereka, yaitu sejelek-jeleknya makhluk. Ini menunjukkan apa? Kemurkaan Allah terhadap orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Kok dianggap sebagai amal soleh? Ya, dianggap sebagai satu kebaikan dan penghormatan kepada para wali. Itu bukan penghormatan sebetulnya, tapi perendahan pada hakikatnya. Pelajaran yang keempat, at-tahdhiru anisyirki wasailihi wa mayuqarribu ilaihi mimma mahma kana qasdu sahibi tilkal wasail. Peringatan yang keras dari perbuatan syirik dan pengantar-pengantarnya yang dapat mendekatkan kepadanya meskipun orang yang melakukannya berniat baik atau maksudnya bagus. Maka kesyirikan sangat berbahaya, tidak peduli maksud kita melakukannya adalah bagus. Baik, kita lanjutkan bab yang berikutnya insyaallah dengan penjelasan singkat dari Syekh karena sangat berhubungan. Berkata al-muallif rahimahullahu taala, babu ma jaa annal guluwa fi quburi salihina yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Bab penjelasan bahwasannya bersifat gulu, berlebih-lebihan di dalam memuliakan kuburan orang-orang saleh, maka akan menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala-berhala yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, setelah beliau rahimahullah memperingatkan pada bab yang sebelumnya tentang gulu, peringatan dari gulu terhadap kuburan orang-orang yang saleh, maka beliau ingin lebih menekankan di dalam bab ini bahwa perbuatan tersebut menjadikan orang-orang yang melakukannya pada akhirnya menyembah para penghuni kubur tersebut. Iya. Maka perlu lebih ditegaskan lagi. Beliau sebutkan beberapa dalil. Di antaranya, rawa Malikun fil Muwatta. Diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta. Imam Malik adalah Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Asbahi. Imam Darul Hijrah. Imam kota Madinah. Guru Imam Syafi'i rahimahullah. Guru besar Imam Syafi'i. Dan orang yang termasuk orang yang paling berjasa mengantarkan Imam Syafi'i menjadi imam besar. Iya. Beliau meninggal pada tahun 179 Hijriah. Beliau adalah satu dari empat imam mazhab yang terkenal. Dan kitab Al-Muwatta adalah kitab hadis yang beliau susun dan di dalamnya terdapat sanad yang paling sahih seperti kata Imam Bukhari, Asahul Asanid Malik An-Nafi An Ibni Umar. Sanad yang paling sahih adalah yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi dari Ibnu Umar. Ini menurut Imam Bukhari. Baik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Kemudian beliau bersabda, ishtadda ghadabullahi ala qawmin ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajidah. Sungguh sangat besar kemurkaan Allah atas satu kaum yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid, sebagai tempat-tempat ibadah. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah kabulkan. Iya. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah kabulkan. Dikatakan Imam Al-Qayyim dalam Nuniyah beliau, fa ajaba rabbul alamina du'aah wa ahatahu bi thalathatil judran. Allah Rabbul Alamin mengabulkan doa beliau dan Allah Subhanahu wa taala meliputi kuburan beliau dengan 3 dinding. Itu tadi yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Iya. Oleh karena itu, tidak pernah terdengar dalam sejarah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai berhala yang disembah. Beda dengan kuburan para nabi yang lain. Nabi-nabinya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan juga kuburan para wali maupun wali-wali palsu, ya. Yang mereka anggap wali tapi palsu. Ya. Dijadikan sebagai berhala yang disembah. Adapun kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terdengar dalam sejarah. Dan di masa ini, inilah di antara keutamaan Daulah Saudiyah, ya, Kerajaan Arab Saudi. Mereka yang dibimbing oleh para ulama mengerti tauhid dengan benar, menjaga kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai macam kesyirikan, ya. Makanya kalau kita pergi umroh mau berziarah, sekalian berziarah, ya, dan ini bukan syarat, ya, bukan syarat umroh dan haji, enggak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya berziarah ke kota Madinah dan berziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan haji dan umroh. Ya. Hanya kebetulan kalau kita berziarah ke kota Madinah, maka disunahkan kita berziarah juga ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di sana di hari-hari ini kita akan dapatkan ada polisi yang bertugas dan ada juga para pembimbing-pembimbing dari kalangan penuntut ilmu yang bertugas membimbing orang-orang yang melakukan kesalahan di dalam berziarah. Iya. Jadi benar-benar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, kata Syekh Shalih Fauzan, annal guluwa fi kuburil anbiya yaj'aluha authanan yu'bad. Bahwasannya bersifat berlebih-lebihan terhadap kuburan para nabi menjadikannya sebagai berhala-berhala yang disembah. Pelajaran yang kedua, anna minal gulu fil kubur ittikhadaha masajid. Wa hadha yu'addi ila syirk. Bahwasannya termasuk sifat gulu berlebihan di dalam kuburan, yaitu menjadikannya sebagai tempat-tempat ibadah. Dan ini mengantarkan kepada syirik. Pelajaran yang ketiga, itsbatu tisafillahi subhanahu bil ghadab ala ma yaliku bi jalalihi. Penetapan pensifatan kepada Allah dengan sifat al-ghadab, marah, murka. Namun sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Sifat murka Allah tidak sama dengan sifat murkanya makhluk, tetapi sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in melarang kita untuk melakukan napak tilas, ya. Apa itu napak tilas? Ya, yaitu mengenang sejarah perjuangan dengan mendatangi tempat-tempat yang dulu ya jejak rasul gitu, ya. Ini dilarang oleh para sahabat. Umar radhiyallahu taala anhu pernah berkata, ketika beliau melihat ada sekelompok orang mampir di satu masjid. Alasan mereka apa? Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampir di masjid tersebut, maka kita pun harus mampir. Padahal ketika itu belum masuk waktu sholat. Iya. Maka Umar radhiyallahu anhu melarang mereka. Beliau berkata, "Innama halaka man kana qablakum bimitsli hadza." Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian karena perbuatan seperti ini. Kanu yatatabbi'una aw yatatabba'una athara anbiya'ihim wa yattakhidunaha kana'is wa bi'an. mereka dahulu mencari jejak-jejak para nabi mereka dan menjadikannya sebagai gereja-gereja dan tempat-tempat ibadah. Maka kata beliau, faman adrakathu shalla fi hadhil masajid falyusalli. Kalau kemudian bertepatan dia lewat di masjid yang dulu pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat padanya, bertepatan dengan waktu salat, silakan salat. Waman la falyamdi wala yata'ammadha wala yata'ammadha. Siapa yang tidak bertepatan dengan waktu sholat ketika dia lewat di masjid tersebut, maka silakan dia berjalan terus, jangan dia bersengaja, ya, sengaja dia untuk sholat di situ demi untuk tatabbu atsar, ya, mengikuti jejak-jejak peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini enggak disyariatkan, ya. Karena itu para sahabat memahami ini bahaya, sebagaimana Umar pernah memotong pohon bersejarah. Karena beliau mendengarkan orang sudah mulai berdatangan di situ untuk melakukan sholat. Ini sifat para sahabat. Iya. Demikian pula, ada seorang saleh atau mungkin juga seorang nabi yang bernama Daniel alaihi salam. Iya. Ketika para sahabat menaklukkan Tustar, beliau dapati jasad Daniel ini masih utuh. Masih utuh jasadnya. Yang udah meninggal mungkin ribuan tahun yang lalu. Nah, jasad beliau ini sengaja disimpan oleh orang-orang kafir, tidak mereka kuburkan, dan mereka gunakan untuk berdoa kepada Allah. Ya, yaitu ketika terjadi kekeringan, mereka keluarkan jasad tersebut dan mereka berdoa kepada Allah. Maka para sahabat kemudian menguburkan Daniel dan menghapus jejak kuburannya. Ya. Ini para sahabat coba. Dihapus jejak kuburannya. Enggak diberitahu siapa-siapa, itu kuburan orang yang saleh. Karena itu, karena takut. Jangan sampai mereka dipersekutukan dengan Allah. Baik. Yang berikutnya, Walid bin Jarir bisanadihi an Sufyan an Mansur an Mujahid. Diriwayatkan Imam Ibn Jarir dengan sanadnya dari Sufyan, dari Mansur, dari Imam Mujahid. Afaraitumul Lata wal Uzza. Tentang firman Allah surat An-Najm ayat ke-19. Terangkan kepadaku pendapat kalian tentang Lata dan Uzza. Apakah dia bisa memberikan manfaat kepada kalian? Ini tentang Lata, sesembahan kaum musyrikin. Qala, Imam Mujahid berkata, kana yaluttulahumus sawiqa famata fa'aqafu ala qabri. Dahulu Lata ini menumbuk atau mencampur adonan gandum atau tepung untuk mereka. Jadi dia orang baik. Iya. Maka ketika dia meninggal, mereka beriktikaf di kuburannya. Mereka berdiam diri di kuburannya. Pada akhirnya mereka sembah. Wa kadza qala Abul Jauza an Ibni Abbasin, kana yaluttu sawiq lil hajj. Demikian pula dikatakan oleh Abul Jauza dari Ibnu Abbas, Lata ini menumbuk adonan roti untuk jamaah haji. Jadi dia orang baik. Orang saleh. Ketika dia meninggal, mereka agungkan kuburannya, mereka beribadah di kuburannya, pada akhirnya dia disembah. Kita masuk hadis yang terakhir. Wa ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qala, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam za'iratil kubur wal muttakhidina 'alaiha al-masajida was-suruj. Rawahu ahlus sunan. Dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang melakukan ziarah kubur dan orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid serta membuat lampu-lampu penerang di kuburan-kuburan tersebut. Rawahu Ahlus Sunan, diriwayatkan oleh Ahlus Sunan, yaitu Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Iya. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama adalah tahrimul gulu fil kubur bittikhadhiha mawatina ibadatin li'annahu yufdi ila syirk. Diharamkannya bersifat berlebih-lebihan atau sikap melampaui batas di dalam memperlakukan kuburan-kuburan, yaitu dengan menjadikannya sebagai tempat-tempat ibadah, karena hal itu mengantarkan kepada syirik. Pelajaran yang kedua, tahrimu tanwiril maqabir li'anna dhalika wasilatun li'ibadatiha. Diharamkannya menerangi kuburan-kuburan, karena itu juga menjadi sarana pada akhirnya kuburan itu disembah. Yakni, maksudnya mereka menerangi kuburan-kuburan tersebut karena penghormatan terhadap kuburan-kuburan itu, maka ini berlebihan. Pelajaran yang ketiga, annal guluwa minal kubur, annal guluwa fil kubur minal kabair. Bahwasannya bersifat atau bersikap melampaui batas dan berlebih-lebihan terhadap kuburan termasuk dosa besar. Karena Rasulullah SAW melaknat orang yang melakukannya. Pelajaran yang keempat dan ini yang terakhir, anna illatan nahyi anis salati indal kubur hiya khaufu syirk. Bahwasannya sebab pelarangan salat di kuburan adalah karena takut kesyirikan. Lali ajlin najasah, bukan karena najis. Nah ini yang kita sebutkan tadi. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam qarana baina ittikhadhiha masajid wa israjiha wa la'ana 'alal amrayn. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara bersamaan antara menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid dan meneranginya. Serta beliau melaknat kedua perkara tersebut. Iya. Walaisa la'nu 'ala israjiha min ajlin najasah. Dan laknat terhadap orang yang melakukan apa namanya memberi penerangan terhadap kuburan tentunya bukan karena najis. Iya, apa hubungannya memberikan penerangan dengan najis? Wa kadzalika salatu indaha, demikian pula salat di sisinya itu juga bukan karena najis. Iya. Dan dalam hadis ini ada satu faedah yang menjadi pendapat para ulama atau sebagian ulama seperti Asy-Syaikh Ibnu Baz dan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dan para ulama yang lainnya, yaitu haramnya wanita berziarah kubur. Haram secara mutlak. Ini pendapat Asy-Syaikh Ibnu Baz, ulama-ulama besar, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dan para ulama yang lainnya. Berdasarkan hadis ini, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang menziarahi kubur. Ya. Walaupun hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, hadis pelaknatan terhadap wanita berziarah kubur ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani, namun ada yang sahih dengan lafaz zawaratil kubur. Wanita-wanita yang sering berziarah kubur. Iya. Ini yang sahih. Artinya apa? Kalau dia tidak sering, maka tidak sampai mendapatkan laknat. Iya. Tidak sampai mendapatkan laknat. Namun tetap saja, para ulama menasihati untuk wanita sebaiknya tidak berziarah kubur. Seperti kata Syekh Shalih Fauzan di sini, li'anna ziyaratahunna yatarattabu 'alaiha mafasid. Sebab ziarahnya para wanita ke kuburan terkandung padanya berbagai macam kerusakan. Apa itu? Minan niyaha, meratapi mayit. Iya kan? Wanita umumnya enggak tahan emosinya. Iya. Ini yang dikhawatirkan. Wal jaz'i, dan terjadi goncangan dalam dirinya. Demikian pula kata Syekh, waftinani rijal bihinna, dan membuat fitnah atau godaan bagi laki-laki. Iya. Jadi wanita harus menjauhi hal tersebut kalau dia berziarah kubur. Harus menjauhi hal tersebut. Menjauhi dari membuat fitnah terhadap laki-laki, dan jangan sampai dia menjadi goncang sehingga dia tidak sabaran dan kemudian melakukan niyaha, meratapi mayit. Iya, ini yang harus dijauhi. Baik. Kemudian mungkin ini pembahasan terakhir sebagai tambahan penting tentang adab-adab di dalam berziarah kubur. Iya. Adab-adab dalam berziarah kubur. Yang pertama yang harus dipahami tujuan berziarah kubur. Tujuan berziarah kubur. Dan itulah yang paling penting dilakukan di kuburan. Yaitu dua hal. Pertama adalah mengingat mati. Yang kedua, mendoakan penghuni kubur. Baik doa secara khusus terhadap keluarga kita, atau sahabat kita, atau orang-orang yang kita kenal, maupun secara umum terhadap kaum muslimin. Ini dia. Rasulullah SAW bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, sekarang silakan berziarah karena dengan itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Iya. Jadi ini dia tujuannya. Ya. Supaya kita ingat mati. Yang kedua, kita doakan penghuni kubur tersebut. Makanya disyariatkan ketika kita datang di kuburan untuk apa? Untuk mengucapkan salam. Dan itu juga sudah, kalau kita mencukupi dengan itu sudah cukup doa. Andaikan kita cukupkan dengan itu. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita salamnya adalah, "Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin, wa inna insya'allahu bikum lalahikun." Ya. Assalamualaikum, keselamatan atas kalian. Wahai penghuni kubur dari kalangan kaum mukminin dan muslimin, dan kita insyaallah akan menyusul kalian. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kami memohon untuk kami dan kalian keselamatan. Iya. Andaikan kita baca ini untuk doa, itu sudah mencukupi. Tapi kalau kita mau tambah doa, Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah curahkanlah rahmat, itu bagus. Iya. Namun ketika kita berdoa, janganlah kita menghadap kuburan, tetapi kita menghadap ke kiblat. Tatkala kita berdoa. Iya. Tatkala kita berdoa, janganlah kita menghadap ke kuburan, tapi kita menghadap ke kiblat. Sebagaimana Rasulullah SAW melarang solat menghadap kuburan. Dan doa adalah termasuk intisari ibadah. Iya. Nah. Kemudian, di antara adab lain di kuburan adalah tidak boleh menggunakan sandal. Karena Rasulullah SAW memerintahkan seorang sahabat untuk melepaskan sandalnya. Iya. Beliau berkata, "Ya sahiba as-sibtiyatain, waihaka alki sibtiyatai." Wahai pemilik dua sandal, celaka engkau. Lepaskanlah sandalmu tersebut. Demikian pula tidak boleh duduk-duduk di atas kuburan atau bersandar kepadanya dan melangkahinya. Iya, apalagi menginjaknya. Karena seorang muslim itu mulia hidupnya dan matinya. Iya. Kemudian jangan melakukan hal yang dilarang di kuburan. Contohnya apa? Membaca Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "La taj'alu buyutakum maqabira fa inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah." Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Bacalah Al-Qur'an di rumah kalian karena setan itu lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Hadis ini jelas. Jangan jadikan rumah seperti kuburan. Baca Al-Qur'an di rumah kalian. Berarti kuburan enggak boleh kita baca Al-Qur'an padanya. Tidak surat Yasin, tidak surat Al-Fatihah, itu semua termasuk kategori mengada-ada di dalam agama dan menentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula jangan buat waktu-waktu khusus untuk berziarah. Enggak ada waktu-waktu khusus. Iya. Sebelum hari raya misalkan, setelah hari raya atau pada hari raya, enggak ada. Kapan saja kita punya waktu silakan. Demikian pula dilarang melakukan perjalanan jauh sekedar untuk berziarah Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh melakukan perjalanan jauh untuk melakukan ibadah secara khusus kecuali ketiga masjid. Yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Iya. Termasuk ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari kampung kita ketika kita niatkan untuk berhaji atau umrah, enggak disyariatkan kita niat ziarah ke kubur beliau. Nanti kita sudah masuk kota Madinah, baru kita boleh berniat untuk berziarah di kuburan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Demikian pula dilarang melakukan salat. Dilarang melakukan salat, seluruh salat dilarang kecuali dua salat. Ya. Kecuali dua salat. Yang pertama adalah salat salat jenazah. Yang pertama adalah salat jenazah. Iya. Ini dibolehkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mensolati seorang wanita yang biasa membantu di masjid beliau, kemudian dia meninggal dan Nabi sallallahu alaihi wasallam belum sempat mensolatkan. Jadi misalkan kalau seorang anak bapaknya meninggal dunia dan dia ada di negeri lain, kemudian dia datang bapaknya sudah dikuburkan. Maka boleh baginya untuk sholat di kuburan tersebut. Sholat jenazah. Ini satu. Satu sholat yang dibolehkan. Yang kedua adalah sholat penghuni kubur tersebut di dalam kuburnya. Ya. Ini sebetulnya bukan dibolehkan ya, tapi keutamaan yang Allah berikan. Sholat di dalam kuburnya. Iya. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Ya'la, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, "Al-anbiya ahya'un fi kuburihim yusallun." Para nabi itu hidup, salat di kubur mereka. Iya. Demikian pula disebutkan dalam hadis Ibnu Majah, dihasankan Syekh Al-Albani, ketika malaikat bertanya kepada penghuni kubur, dia berkata kepada malaikat tersebut, "Da'uni hatta usalliya." Tinggalkan aku dahulu sampai aku melakukan salat. Maka malaikat mengatakan, "Innaka sataf'al." Kamu akan salat nanti. Ya. Nah, ini dijadikan juga dalil oleh mereka bolehnya salat di kubur. Padahal dalil ini salat di dalam kubur, bukan di luar kubur. Ya, kalau mau mereka ikuti boleh saja masuk kubur dulu. Baru salat. Ya. Nah, ini khusus ya, bukan untuk orang yang hidup. Tetapi yang sudah meninggal di dalam kuburan, yaitu para nabi dan kaum mukminin. Subhanallah, keutamaan dari Allah. Mereka akan sholat di kuburan mereka. Baik. Jadi ini sudah menjawab pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya ziarah kubur bagi perempuan dan sholat jenazah di kuburan. Sudah tadi ya, barusan. Jadi wanita tidak dianjurkan untuk ziarah kubur, bahkan dilaknat wanita yang sering berziarah kubur. Kecuali kalau dia lakukan kadang-kadang dan dia dapat menghindari hal-hal yang haram, yaitu meratapi mayit atau membuat fitnah bagi kaum laki-laki. Maka tidak mengapa insyaallah ta'ala untuk mengingat kematian dan mendoakan penghuni kubur. Dan harus dipahami, mendoakan orang yang sudah meninggal itu tidak harus kita datang di kuburannya dan tidak lebih afdal dibanding kita berdoa di rumah. Iya. Bisa saja kita berdoa di rumah setelah sholat tahajud misalkan, atau bahkan di dalam sholat, di dalam sujud, itu lebih baik daripada kita datang di kuburannya. Ya, jadi jangan dipahami berdoa itu harus datang di kuburannya, tidak. Iya. Mohon penjelasan Ustadz, kuburan artis atau Ustadz yang dikagumi atau wali-wali yang dijadikan taman wisata, yang dibacakan Yasin, yang dipasang tenda besar di atasnya, bagaimana dengan kondisi mayit sendiri? Apakah akan diazab dengan sebab tersebut? Pertama, kuburan-kuburan seperti inilah yang kita bahas dari awal sampai akhir. Iya. Kuburan-kuburan yang diagungkan seperti ini sangat tercela sekali. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang dikubur tersebut? terdapat sebuah hadis yang sahih bahwasannya mayit itu diazab bimaniha alih, disebabkan orang yang meratapinya. Iya, disebabkan orang yang meratapinya. Nah, orang yang memperingati kematiannya, kumpul-kumpul dan makan-makan di situ, itu sudah termasuk juga orang yang meratapi kematiannya. Jadi ada hadis yang menjelaskan hal tersebut. Mayit itu diazab karena orang meratapi kematiannya. Namun ulama di sini menjelaskan, itu maknanya apabila dia di dunia tidak pernah memperingatkan keluarganya, tidak pernah mengajarkan keluarganya. Iya. Bahwa enggak, kalau saya mati enggak boleh dibikin kayak gini, kayak gitu. Enggak pernah diajarkan keluarganya. Maka ketika keluarganya melakukannya, dia mendapatkan azab. Apalagi kalau dia berwasiat. Na'udzubillah. Apalagi ketika dia masih hidup, dia yang mengajarkan itu. Si ustadz tersebut yang memang dia yang mengajarkan. Iya. Jangankan bukan di kuburannya. Bukan di kuburannya sekalipun, tapi dia yang mengajarkan orang untuk berbuat bid'ah, dia dapat azab karena itu. Iya kan? Ini secara umum saja, orang mengajarkan kejelekan, dia mendapatkan dosa sendiri dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Iya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila dhalalatin kana lahu minal wizri mislu auzaril ladzi mislu auzari man tabi'ahu." La yang kusudalika min auzarihim syai'a. Barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun. Iya. Adapun kalau dia sudah berwasiat, atau dia tidak setuju, dia tidak pernah mengajarkan, dia sudah menasehati, tentunya dia tidak terkena dosanya. Baik. Sama dengan Yahudi dan Nasrani tadi kan, mereka jadikan para nabi dan rasul kuburan-kuburannya sebagai tempat ibadah. Enggak mungkin kita katakan para nabi dan rasul mendapatkan dosa karena itu, iya kan? Mereka sendiri yang berdosa. Karena para nabi dan rasul tidak pernah mengajarkan syariat tersebut, bahkan melarang. Baik. Jika ada seorang muslim yang tinggal di Jakarta karena pekerjaannya, kemudian dia meninggal dan minta dikuburkan di kampungnya sesuai pesannya sebelum dia meninggal. Bagaimana menurut syariat Islam? Saya pernah membaca jika seorang muslim meninggal sebaiknya dimakamkan di dekat tempat tinggalnya. Sebaiknya dia dikubur di tempat dia meninggal tersebut, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wa asri'u bil janazah. Percepatlah di dalam pengurusan jenazah. Iya. Adapun kalau kita mengirim dia ya ke tempat lain, maka ini akan memperlambat. Jadi bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi tetap dia dikuburkan di tempat tersebut. Iya. Wasiat seperti ini tidak wajib untuk ditepati. Wallahu alam. Banyak masyarakat yang belum paham bahwa ada larangan tidak boleh menginjak kuburan dan tidak boleh mendudukinya. Jadi bagaimana jika ada keluarga kita yang meninggal? Apakah mencari tempat pemakaman yang lebih rapi dan teratur tapi jauh dari rumah, atau tetap dimakamkan dekat dengan kondisi yang seperti itu? Ya, dijelaskan kepada masyarakat tersebut, walaupun kondisi kuburan sudah saling berdekatan, tetap saja mereka harus berusaha ya untuk tidak menginjak kuburan, harus berusaha. Ya, tetap dijelaskan. Dan kalau memang enggak bisa sama sekali, maka tidak apa-apa, insyaallah kita cari pekuburan yang tidak terlalu jauh. Ya, namun lebih baik sehingga mereka tidak terjerumus di dalam perbuatan dosa tersebut. Ya, ini yang terakhir, mohon diterangkan tentang adab-adab ziarah kubur. Ya, sudah tadi ya. Ya, mohon dijelaskan tentang solat gaib dan bedanya dengan solat jenazah. Solat gaib itu adalah solat jenazah ketika jenazah itu tidak ada, misalnya meninggal di negeri lain. Pendapat yang kuat tentang hal ini, salat gaib itu tidak dilakukan kecuali si mayit tersebut tidak ada yang mensolatkan di negeri dia meninggal. Kalau sudah ada yang mensolatkan, maka tidak perlu kita solatkan lagi, cukup kita doakan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan Najasyi, karena beliau meninggal di negeri kafir, enggak ada yang mensolatkan. Sedangkan sahabat-sahabat yang lain yang banyak meninggal di negeri Muslim dan sampai berita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak solatkan. Iya. Jadi pendapat yang kuat insya Allah seperti itu. Bagaimana cara solat gaib sebagaimana Nabi solati tukang sabu masjid beliau? Sama. Tata cara solatnya sama seperti solat jenazah. Iya. Jadi, walhamdulillah sudah selesai. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Afwan, satu lagi yang saya lupa. Tentang status sholatnya. Ya. Orang yang sholat di pekuburan tersebut. Atau di masjid yang ada kuburannya. Status sholatnya sah atau tidak? Ya. Ini ulama berbeda pendapat. Ada tiga pendapat. Yang pertama berpendapat tidak sah. Sholatnya tidak sah sama sekali karena dilaknat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sholatnya sah tapi dia berdosa. Ya, ada pendapat yang ketiga dijelaskan Syekh Al Albani. Kata beliau tidak sah kalau maksud dia sholat di situ untuk mengagungkan kuburan tersebut, maka tidak sah sholatnya. Ya. Namun kalau dia tidak bermaksud mengagungkan kuburan tersebut, sholatnya sah, namun dia berdosa. Sholatnya sah, namun dia berdosa. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.